anak Indonesia. Anak dunia? Ah, itu bukan hanya mimpi belaka. Bahkan sudah diwujudkan. Bagaimana anak kita berkeringat terus mempersiapkan diri, mengasah pengetahuan, jadi jawara kelas dunia. Fisika, kimia, matematika, mereka lintasi. Mereka tunjukkan kelasnya yang luar biasa. Tapi siapa yang bercerita? Sudah pasti para petinggi-petinggi yang ingin mendapat keuntungan dari sana. Akhirnya tampaklah sangat nyata. Anak-anak memberi benefit pada para pemain-pemain dewasa. Sementara anak-anak tak pernah mengecap hasil keringat yang mereka buat. Kecuali menikmati karya yang memang jasa mereka sendiri. Mereka berjuang, mereka belajar. Program yang ada lebih karena ada orang-orang yang melihat potensi yang tersedia dan mau mengasahnya. Tapi sejatinya, hilang pelatihnya, hilang pula harapannya. Begitu kecilkah sebuah bangsa? Tentu tidak. Karena itulah anak Indonesia yang telah jadi anak dunia biar menanamkan diri di dalam cita-cita untuk mengabdi dan melahirkan generasi-generasi berikutnya yang menggantikan cahaya mereka di kelas dunia sehingga dunia bisa memandang dan berkata anak Indonesia itu luar biasa. Luar biasa dalam arti yang sesungguhnya, bukan luar biasa kata-kata yang diucapkan oleh banyak para pemimpin yang selalu harus dicari dan digali makna sesungguhnya. Karena tak jelas apa yang dimaksud luar biasa, maklum tak terlihat oleh mata. Tapi anak-anak, itu sangat jelas ukurannya. Mereka bertanding dan mereka memenangkan piala. Anak Indonesia, anak dunia, itu bukan mimpi, tapi nyata. Bersama saya, Bigman Sirait.